Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedubuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para dengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufit TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan surat terbuka untuk para istri. Dan kali ini kita memasuki surat yang ke-15 yang berjudul Jangan Lupa Doa. Judulnya apa? Jangan Lupa Doa. Siapa di antara kita yang tidak ingin memiliki rumah tangga yang berbahagia? Saya yakin yang hadir di sini dan juga para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ditanya, penginkah Anda memiliki rumah tangga yang berbahagia? Jawabannya pasti pengin. Siapa yang tidak ingin memiliki rumah tangga yang harmonis, memiliki rumah tangga yang tenang, memiliki rumah tangga yang bahagia, memiliki rumah tangga yang nyaman ketika kita tinggal di dalamnya? Siapa yang tidak ingin? Tentunya keinginan atau cita-cita mulia itu supaya bisa diraih harus ada sesuatu yang namanya usaha. Orang ingin sukses dalam berdagang, dia perlu usaha. Seorang anak siswa ingin lulus dari sekolahannya, dia perlu berusaha. Seorang ingin sukses masuk surga juga perlu usaha. Begitu pula ketika orang ingin agar rumah tangganya sukses, dia perlu berusaha. Dan usahanya panjang. Tidak simsalabim langsung jadi. Tidak. Tapi membentuk rumah tangga yang berbahagia itu melalui proses yang cukup panjang. Dan proses itu bahkan dimulai sejak sebelum seorang menikah. Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lampau di awal-awal surat terbuka untuk para istri. Satu kita jelaskan fase persiapan seseorang sebelum menikah. Saya sudah jelaskan saat itu bagaimana persiapan yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah memperbaiki diri. Karena kalau kita ingin pasangan yang baik, kitanya juga harus apa? Baik. Kemudian setelah kita memperbaiki diri, kita berusaha untuk mencari pasangan yang kita prioritaskan agamanya yang baik. Aja asal senemune, seperti membeli kucing di dalam karung, perlu dipelajari, diperhatikan. perlu ditanyakan, ya, usaha. Setelah menikah pun ada usaha. Berusaha memahami pasangan. Berusaha menasehati pasangan ketika dia melakukan kekeliruan. Ini semuanya usaha. Apakah manakala usaha-usaha tadi kita lakukan dan segenap tenaga sudah kita curahkan dengan satu cita-cita mendapatkan rumah tangga yang berbahagia, apakah pasti rumah tangga yang bahagia itu akan kita capai? Pasti atau tidak, Ibu? Pasti atau belum pasti? Belum pasti. Loh, kenapa Ustaz? Kita kan udah usaha. Ya sekarang saya tanya. Para pedagang yang sudah berusaha. Para bisnismen yang sudah berusaha. Sampai mungkin konsultasi dengan konsultan ahli dalam masalah bisnisnya. Mempersiapkan modal yang cukup. Masih pula ditambah dengan mengantisipasi hal-hal yang kira-kira akan menyebabkan usaha tersebut bangkrut. Setelah dia melakukan sekian langkah, apakah pasti dia akan untung dalam usahanya? Jawabannya nopo? Belum pasti. Terus ketentuan akhirnya, siapakah yang menentukan? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita memahami betul ungkapan yang mengatakan manusia hanya bisa berusaha. Adapun masalah hasil itu adalah tergantung kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10-11. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah kejadian yang perlu untuk kita renungkan dalam-dalam. Di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdayni min 'ibadina salihaini, fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila idkhulan nara ma'ad dakhilin." Ayat ke-10 ini secara ringkas bercerita tentang jalan hidup yang dipilih oleh istri Nabi Nuh alaihi salam dan istrinya Nabi siapa? Lut. Allah sedang berbicara tentang istri Nabi. Nabi siapa, Ibu? Satunya Nabi Nuh, yang kedua siapa? Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak diragukan. Mereka adalah orang yang sangat bertakwa. Mereka adalah orang yang sangat beriman. Karena mereka adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak manusia untuk diangkat sebagai nabi dan rasul. Tidak diragukan lagi bahwasanya mereka adalah orang yang sangat bertakwa. Tentunya mereka berusaha bagaimana supaya keluarga mereka, terutama istri mereka, itu juga sama bisa menjadi istri yang bertakwa dan beriman. Nabi Lut berusaha, Nabi Nuh berusaha. Tapi apa, Ibu, hasilnya? Ternyata jalan hidupnya istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, jalan hidup mereka berbeda jauh dengan jalan hidup Nabi tersebut. Keduanya memilih untuk tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal istrinya siapa, Bu? Nabi. Bukan istrinya Ustadz, Bu. Istrinya siapa? Nabi. Bukan sekedar istrinya kiai. Bukan sekedar istrinya ulama. Ini istrinya siapa? Nabi. Kurang apa jajal, Bu? Ya. Nabi. Ternyata ada di antara istri mereka yang tidak beriman. Kebalikannya. Di ayat yang ke-11 Allah bercerita. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Intinya Allah bercerita tentang istrinya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu mukmin apa kafir, Bu? Bukan sekedar kafir, tapi dedengkotnya orang kafir. Seorang sosok yang sangat sombong, yang menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, menantang kok yang ditantang siapa? Allah. Ini kan kurang apa, Bu? Kalau orang Jawa Timur mengatakan kurang wajar. Jadi bukan sekedar kurang ajar saja. Menantang kok Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengklaim, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Subhanallah. Jadi menurut Fir'aun itu Allah masih kalah tinggi dibandingkan dia. Ini makanya bukan sekedar orang kafir, tapi dedengkotnya orang kafir. Lihat ibu jalan hidup istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Namanya siapa? Asiyah. Kalau istrinya Rasul siapa? Aisyah. Ampun kewalik nggih, Bu nggih? Nah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad namanya Aisyah. Kalau istrinya Fir'aun namanya Asiyah. Itu beda nama tapi dua-duanya sama-sama wanita yang beriman. Bayangkan, Bu. Istrinya dedengkotnya orang kafir kok malah beriman. Ini kan bertolak belakang, Bu, nggih, dengan istrinya siapa tadi, Bu? Nabi Nuh sama istrinya Nabi Lut. Subhanallah. Kenapa, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menghendaki istrinya Nabi menjadi wanita yang kafir. Dan mengapa sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menghendaki istrinya dedengkotnya orang kafir malah beriman. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik adalah sekuat apapun usaha seorang hamba dan sesoleh apapun dirinya, kalau misalnya Allah tidak berkehendak, kalau seandainya Allah tidak berkehendak untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang saleh, maka cita-cita mulia tersebut pasti akan kandas. Kalau Allah tidak berkehendak. Tapi kalau Allah berkehendak ya jelas. Ya, akan jadi. Kalau Allah berkehendak, jangankan istrinya orang yang soleh. Istrinya orang kafir pun bisa beriman. Kalau Allah berkehendak. Wah, Ustaz, nek kayak gue ya. Usahane nggo ngapa, Ustaz? Nah. Usahane nggo ngapa? Ada sebagian orang, wah anak kayu kuwi lho, istrine Nabi Nuh, Nabi bayangkan, Ustaz. Saja sampai seperti itu. Nah, kita ini istri. Kita ini istri yang biasa-biasa saja. Apa mungkin suami kami ini akan menjadi suami yang soleh, sedangkan kami ini keimanannya sangat terbatas. Imannya kadang naik, kadang turun. Lebih sering turunnya naik, turun. Naik maning, turun. Nah, akeh banget turunnya. Mending kalau turun naik. Ini naik satu turunnya 5 kali. Bisa sampai ngedrop kayak baterai apa, Bu? Kayak baterainya HP nggih. Buatan di tes, akhirnya ngedrop mati. Nah, kita yang serba terbatas seperti ini, kita putus asa dong, Ustaz. Kita usahanya juga terbatas. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan suami atau pasangan kami menjadi orang-orang yang saleh? Jawabannya, jangan sampai kita berputus asa. Justru pelajaran yang ingin kita petik, ya, pelajaran yang ingin kita petik dari kejadian nyata tadi adalah bahwa kita perlu untuk menumbuh suburkan ketergantungan kita kepada siapa? Allah. Itu yang seharusnya pelajaran dipetik. Jadi pelajaran yang dipetik bukan putus asa, kemudian meninggalkan usaha, tidak. Bukan itu yang ingin kita ambil. Tapi pelajaran yang akan kita petik adalah bagaimana seorang hamba berusaha untuk senantiasa menggantungkan nasibnya dan mempertebal rasa tawakalnya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Mengapa kita perlu untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mengapa kita perlu untuk menyerahkan segala urusan dan nasib kita kepada Allah? Jawabannya adalah karena kita merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah bertabiat dasar lemah. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Manusia itu diciptakan oleh Allah bersifat apa, Bu? Lemah. Ini yang harus kita sadari. Jadi sekuat apapun tubuh kita, kita itu adalah makhluk yang lemah. Itu harus kita sadari. Kita menyadari ini bukan untuk mengajari kita pesimis, tidak. Tapi kita supaya sadar bahwasanya kodrat kita secara asal adalah lemah. Makanya sekuat apapun manusia, Allah bisa mematikan orang itu hanya dengan binatang yang sangat kecil. Kenapa, Bu? Lemut. Iya enggak? Iya. Konon Hitler apa ya? Orang yang sangat apa? Yang sangat kejam, ya. Yang sangat kuat, memiliki tentara yang gagah pemberani, ya. Yang sudah membunuh katanya sekian ribu atau ratus orang. Ternyata konon matinya cuma kecokot apa? Lemut, meriang. Ya. Masalahnya yang gigit itu bukan sembarang lemut, Bu, tapi lemut apa? Lemut Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit apa? Demam berdarah. Manusia bisa mati cuma dengan gigitan seekor nyamuk, bayangkan. Panjenengan kali lemut gede ndi, Bu? Jelas lebih besar kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah. Lemah dari segala sisinya. Lemah dari kekuatan fisiknya. Lemah dari hatinya. Lemah dari kepandaiannya. Sepandai apapun kita, Bu, kalau dibandingkan dengan kepandaian atau ilmu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada apa-apanya. Kalau kita datangkan profesor yang paling budak, jadi ini kan wong sing paling semakin pinter niku semakin apa, Bu? Semakin budak, ya. Kepalanya semakin botak, katanya. Kita datangkan profesor yang paling budak, orang yang paling pinter. Kemudian kita tantang dia, Pak Profesor, niki kulo wonten buku selusin, buku tulis selusin, sebuku tulis 40 lembar, berarti selusin pinten lembar? Bu guru, bu guru, 40 kali 12 pinten? 480. 480 lembar. Pak profesor niki wonten buku selusin. Terus niki wonten pulpen sepak. Isine pada bayar rolas. Nyuwun sewu Pak profesor, ilmune jenengan sedoyo ditulis teng buku niki. Seluruh ilmu yang dimiliki oleh dia, keluarkan semuanya, tulis di buku ini. Kinten-kinten, telas pinten lusin buku ini. Pulpene sate niku pinten pulpen niku. Dian pulpen siji urung sat ilmu ini wis sentong. Ya. Tapi kita bandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam Al-Qur'an, seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi, pinten jumlahnya pohon di muka bumi? Lha serasa pohon muka bumi, pohon teng kedung wulu pinten? Wong kedung wulu, tahu ngitung apa ora? Kurang pegawaian. Ana wit nang kedung wulu diitung kurang pegawaian, teman. Ini bukan pohon di kedung wulu, ini pohon di mana? Di dunia. Seandainya seluruh pohon di muka bumi ini dijadikan pulpen. Dijadikan apa, Bu? Pulpen. Berarti pinten niku pulpen, pinten lusin niku. Seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan pulpen. Kemudian tintanya. Nah, pulpennya semono berarti kan tintanya butuh akeh. Tintanya itu adalah laut. Jumlahnya 7 laut. Segara 7, bayangkan. Jadi pulpennya sebanyak pohon yang ada di muka bumi. Tintanya adalah lautan sebanyak 7 samudra. Dan itu semua digunakan untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, ma nafidat kalimatullah. Ilmunya Allah itu tidak akan habis. Pripun, Bu? Kathah napa mboten? Kathah sangat. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang manusia, manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Dari segala sisinya, dari kekuatan fisiknya, dari kepandaiannya, dari kecantikannya, ketampanannya. Apa ada, Ibu, wanita yang cantik terus nganti mati wonten? Nggih wonten. Wonten sing matine umur pira? 17 tahun mati. Tapi kalau misalnya ada seorang wanita yang sangat cantik sampai dipuja-puja menjadi Miss apa? Miss apa ya? Miss Universe. Menjadi ratu kecantikan juara satu dunia. Umure 17 tahun. Jajal dinteni pas umure 80 tahun. Pripun, Bu? Ayu? Ayu apa medeni? Itulah manusia. Itulah manusia. Sekuat-kuat manusia, dia masih butuh istirahat. Dia butuh makan. Dia butuh minum. Kalau ada manusia yang paling kuat tidak diberi makan selama seminggu, pripun bu tesi kuat? Mati. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia adalah makhluk yang lemah. Karena kita adalah makhluk yang lemah, maka jangan sampai kita mengandalkan kekuatan diri sendiri semata. Dan jangan sampai kita bergantung kepada kekuatan dan usaha pribadi kita. Kalau kita ingin menjadi makhluk yang kuat, maka mendekatlah kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah manusia-manusia yang kuat dengan cara mendekatkan diri, memohon pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat bertakwa, sosok yang sangat kuat keimanannya. Kita dapatkan ternyata di antara doa yang biasa beliau lantunkan adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, wahai Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah, dan wahai Zat yang Maha Mengurusi para makhluknya, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu wahai Rabbi aku memohon pertolongan. Ini siapa bu? Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan kepada Allah. Aslih li sya'ni kullah, dan janganlah engkau jadikan atau perbaikilah seluruh keadaanku. Kehidupanku wahai Rabbi, jadilah kehidupan ini baik. Setiap detik yang kita alami di muka bumi ini, jadikanlah detik-detik ini untuk beribadah kepadamu. Jadi hari-harinya Nabi SAW ingin supaya seluruh harinya, setiap nafas yang dia hirup diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berarti Nabi itu 24 jam berada di masjid? Apakah itu artinya bu? Bukan. Karena ibadah itu bukan hanya di masjid. Panjenengan masak niku ngibadah napa mboten? Ngibadah napa mboten? Apa iya? Melu lomba masak ibadah, Bu? Oh, bukan. Masak buat siapa? Buat suami. Ibadah. Ya. Panjenengan nyapu, nyetrika pakaiannya suami, ngibadah napa mboten, Bu? Ibadah tapi mandan bebeh ya, kadang-kadang ya. Gimana mboten, Bu? Ya manusiawi ustaz lah, kadang-kadang kesel ya, ya. Ya manusiawi lah kalau misalnya cuma kadang-kadang. Tapi nek saben dina ya bukan manusia. Kalau setiap hari selalu ngeluh ya ndak etis lah, ya. Ibadah. Ya. Nabi SAW meminta supaya kehidupannya seluruhnya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya semuanya diisi dengan ketaatan. Bukan hanya sholat. Makanya Nabi SAW sebagai seorang Nabi sekaligus sebagai seorang kepala negara, Nabi SAW bukan hanya berada di masjid. Beliau juga keluar dari rumahnya. Beliau juga berjihad, beliau juga pergi ke pasar untuk mengawasi para pedagang di pasar. Beliau juga keliling ke rumah-rumah istrinya, mendidik anaknya Fatimah radhiyallahu anha, mendidik istrinya Aisyah dan yang lain-lainnya. Jadi ibadah itu tidak hanya di masjid. Kata Nabi SAW, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh keadaanku. Kemudian ini yang akan kita tekankan. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Rabbi, janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinilai sahih oleh beliau dan juga oleh Abdiyah Al-Maqdisi. Perhatikan kata-kata yang sudah saya cetak tebal di bawah ini. Jangan engkau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun cuma apa ibu? Sekejap mata. Sekejap mata itu kurse sekedipan. Tapi ujuk kedipannya wong sing ngantuk ya. Wonten sing ngantuk bu? Oh, pengasian ngantuk. Hah? Jadi kedipan mata itu bukan kedipannya orang yang ngantuk, nek kedipane wong sing ngantuk ya suwe bisa nganti sejam, ujug-ujug wis bubar pengajian. Kedipan mata cuma sebentar, tep. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam enggak ingin beliau itu bergantung kepada kekuatan dirinya walaupun hanya sebentar saja. Karena kalau misalnya kita sampai mengandalkan kekuatan pribadi kita, kemudian kita lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti kita telah terjerumus ke dalam pintu kenistaan dan kebinasaan. Inilah yang namanya tawakal. Inilah yang namanya tawakal. Bergantung kepada Allah. Di dalam segala urusan kita. Ketika kita berbisnis, kita bertawakal kepada Allah. Ketika kita berumah tangga, kita bertawakal kepada Allah. Ketika anak-anak kita sekolah, mereka bertawakal kepada Allah. Ketika kita keluar rumah, kita bertawakal kepada Allah. Makanya doanya nopo, bismillahi tawakkaltu alallah la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita keluar rumah diingatkan supaya kita memperbaharui ketawakalan kita, ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, walaupun kurang dongone tanggane, cuma sekedar kita bermain ke rumah tetangga yang di samping rumah, perlu Ustaz kita membaca doa ini? Perlu apa membaca? Perlu. Bahkan keluar rumah sekedar untuk nyapu halaman, kita perlu membaca doa ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala di setiap detik dari kehidupan kita. Maka kesimpulannya, untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, tidak cukup cuma usaha lahiriah. Tidak cukup cuma usaha lahiriah. Tidak berhenti ketika kita memilih pasangan yang baik. Tidak berhenti ketika kita bertutur kata yang santun kepada pasangan. Tidak berhenti ketika kita menegur suami atau istri yang melakukan kesalahan. Tidak berhenti untuk menyediakan makanan yang enak buat suami, menyetrika pakaian dia, menyiapkan rumah yang bersih. Tidak berhenti sampai di situ. Dan tidak cukup hanya sekedar kita melakukan usaha-usaha lahiriah semata. Tapi usaha-usaha itu harus wajib diiringi dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah ibu. Yakinlah para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Sekuat apapun usaha yang kita kerahkan, semaksimal apapun perbuatan yang sudah kita lakukan, kalau Allah berkehendak, kita tidak menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yakinlah bahwa cita-cita tersebut akan kandas di tengah jalan. Udulah kimetin-metini. Bukan sedang nakut, nakuti tidak. Tapi ini tujuannya adalah untuk membangkitkan ketergantungan dan tawakal kita kepada Allah. Kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Kita berusaha membiasakan anak kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kita tegas kepada anak kita supaya mau membaca Al-Quran rutin setiap hari. Bagus. Ibu berusaha membangunkan suami ibu untuk sholat subuh, untuk sholat lima waktu. Bagus. Tapi tidak cukup sampai di situ, ibu. Usaha itu harus disokong dengan lantunan dan untaian doa yang kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Utamakan waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang dijanjikan oleh Allah, doa kita akan dikabulkan di situ. Antara azan dengan qomat, manfaatkan itu untuk berdoa kepada Allah. Ketika sujud-sujud kita, jangan lupa kita mendoakan keluarga kita. Di hari Jumat, ba'da asar, ya, sampai menjelang maghrib. Ketika kita berbuka puasa. Di sepertiga malam terakhir. Cari waktu-waktu yang mustajab. Kemudian kita lantunkan doa tersebut tanpa henti. Berapa kali Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merasa bosan dan jenuh. Walaupun suatu saat kita merasa bosan. Sebanyak apapun permintaan yang kita panjatkan kepada Allah. Sebesar apapun permintaan yang kita ajukan kepada Allah. Allah tidak akan pernah bosan. Beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Dijaluki sepisan, diwai. Ping loro, diwai. Ping telu, tuman. Ya, itu manusia, Bu. Manusia itu tabiat dasarnya gak suka dimintai. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Bu. Semakin kita sering minta, Allah semakin sayang kepada kita. Maka merugilah orang-orang yang cuma mengandalkan usaha lahiriahnya belaka. Kemudian dia lupa untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika berdoa itu, pilihlah, utamakan redaksi doa yang termaktub di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Misalnya doa yang insya Allah panjenengan sudah hafal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami. Apa yang kita minta kepada Allah? Min azwajina, dari pasangan kami. Kalau ibu yang berdoa, berarti pasangannya siapa? Suami. Kalau bapak yang berdoa, berarti pasangannya? Istri. Ya Rabbi, anugerahkanlah kepada kami. Karuniakanlah kepada kami pasangan. Cukup tidak? Wa dzurriyyatina, dan keturunan. Keturunan anak yang soleh. Anak laki-laki, perempuan. Cucu juga termasuk. Ya. Cicit juga termasuk. Itu termasuk keturunan. Karuniakanlah wahai Rabbi kepada kami pasangan dan keturunan. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah yang menyejukkan pandangan mata kita. Kalau dilihat senang, Bu. Nyaman rasanya melihat suami, melihat istri, melihat anak. Itu namanya qurrata a'yun. Dan ini adalah doa yang singkat dan padat. Ya. Jadi beda kalau misalnya kita doa, ya Allah jadikanlah anak-anak saya orang. Orang. Sekarang bukan orang apa? Maksudnya orang yang berhasil. Orang yang berhasil secara duniawi belum tentu berhasil secara ukhrawi. Pernah ada pelajaran yang berharga. Suatu saat saya Jumatan di suatu masjid di perumahan di daerah Sokaraja. Saat itu khatibnya bercerita bahwa dia baru saja mengunjungi seorang bapak yang sedang sakit keras. Ketika dikunjungi, senang sekali dikunjungi. Padahal ini bukan anaknya, kenalan gitu saja. Kemudian ketika sedang dikunjungi itu, bapak itu menangis. Kenapa menangis, Pak? Saya menangis bukan karena sakit yang saya rasakan. Tapi saya menangis karena doa saya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, kok doa dikabulkan menangis? Iya. Saya berdoa kepada Allah dahulu. Ya Allah, semoga anak-anak saya menjadi manusia, menjadi orang yang sukses secara duniawi. Orang yang kaya, punya jabatan dan seterusnya. Sekarang doa itu dikabulkan sama Allah. Anak-anak saya semuanya sukses, memiliki kekayaan. Tapi tidak satu pun di antara mereka yang mau untuk menunggui saya di sini. Mereka hanya bisa ngirim uang dan menyuruh saya untuk berobat. Dan bukan itu yang saya butuhkan saat ini. Yang saya butuhkan bukan uang. Yang saya butuhkan bukan perawat. Yang saya butuhkan adalah belaian kasih sayang dari anak-anak saya. Itu yang saya butuhkan. Saya menyesal. Kenapa dulu saya berdoa kepada Allah supaya anak saya sukses secara duniawi. Tapi saya lupa untuk mendoakan anak saya sukses secara ukhrawi dan akhlak. Penyesalan di akhir. Nasi sudah menjadi bubur. Makanya hati-hati ibu dalam berdoa. Makanya tadi saya katakan, pilihlah redaksi doa yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Pasti benar. Kata-kata qurrata a'yun yang menjadi penyedap mata, sejuk kalau dilihat, itu mencakup semuanya ibu. Mencakup kesuksesan duniawi maupun mencakup kesuksesan ukhrawi. Doa ini mencakup anak yang berhasil secara duniawi, rajin beribadah, berbakti kepada orang tuanya, perhatian kepada bapak dan ibunya, bertutur kata yang lembut. Itu semuanya tercakup dalam kata-kata apa ibu? Qurrata a'yun. Inilah istimewanya doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka alangkah menyedihkannya orang-orang yang doa-doa yang ada dalam Quran dan Sunnah belum dia hafalkan. Tapi dia sudah mengambil doa-doa yang tidak jelas juntrungnya dari mana. Subhanallah. Ini loh doa dari Quran dan Sunnah. Luar biasa istimewanya. Anda tinggalkan. Anda campakkan. Kemudian Anda mencari doa yang tidak tahu dari mana sumbernya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat berapa? 74. Jadi kesimpulannya ibu, jangan lupa doa. Inilah surat terakhir. Inilah surat terakhir. Dari rentetan surat terbuka untuk para istri. Tidak terasa ternyata sudah 40 lembar surat ibu. Ternyata kita sudah lama ya bu surat-suratan ya bu ya. Semoga surat-surat tadi bermanfaat. Ya. Bukan cuma untuk ibu. Bukan cuma untuk pendengar. Bukan cuma untuk pemirsa. Tapi untuk saya pribadi. Kita berharap semoga surat-surat ini bermanfaat. Dan saya berharap semoga pengajian-pengajian ini, walaupun cuma sedikit, bisalah memperbaiki rumah tangga kita. Membuat rumah tangga kita lebih harmonis, lebih islami, lebih diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kita mulai pengajian yang akan datang, sudah tidak akan lagi membahas surat terbuka untuk para istri. Tapi kita akan membahas tentang pendidikan anak insya Allah. Kita akan mulai silsilah baru tentang pendidikan anak. Adapun ibu-ibu yang mungkin datangnya tidak dari awal. Nah, pengen mendapatkan makalahnya atau rekamannya. Makalahnya ada insya Allah dari surat pertama sampai yang lembar 40 ya. Walaupun ini suratnya nomornya 15, tapi ini sebenarnya sudah lembar yang ke-40. Kalau panjenengan ingin mendapatkan seluruh lembaran itu, bisa panjenengan download, diambil secara cuma-cuma di website tunasilmu.com. Website tunasilmu.com. Ini berlaku kepada ibu juga, kepada segenap pemirsa, pendengar, dimanapun Anda berada. Kalau ingin mendapatkan surat-surat tadi, silahkan bisa di download secara cuma-cuma di website tunasilmu.com. Kalau ingin mendapatkan rekamannya, rekaman suaranya itu ada di website kajian.net. Kajian.net. Itu juga cuma-cuma, alhamdulillah. Kalau pengen mendapatkan videonya, bisa di upload atau di download juga di Ufit TV. Ya. Itu juga cuma-cuma juga. Semoga yang cuma-cuma tadi bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.